Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْغَى الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Wa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah nahnu masrurun. Kita betul-betul senang bisa berziarah ke hadzal ma'had al mubarak insyaallah. Bertemu dengan saudara sesama muslim sunni salafi al mustaqim ala dinillahi tabaraka ta'ala insyaAllah. Ketika melihat fenomena banyaknya ahlu sunnah, banyaknya orang-orang yang mulai mukbiluna ala haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang patut untuk disyukuri. Semaraknya, semangatnya annas li talabil huda. Begitu pula mutamassik bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal maudhu dan pembahasan sebagaimana telah diinformasikan bahwasanya seorang diwajibkan untuk mengikuti manhaj, metode yang berjalan di atasnya sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode para salaf yang Allah Subhanahu wa taala jadikan metode salaf dalam beragama sebagai mizanul haq, sebagai patokan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhaan kepada as-salaf wa atba'uhum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada para salaf, begitu pula para pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan generasi yang pertama, orang-orang yang masuk Islam pertama kali, baik itu dari kalangan al-muhajirin, begitu pula ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka, beritiba' dengan mereka, para sahabat, al-muhajirin wal-ansar, para salaf, dengan baik, dengan ihsan, bi-itqan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada mereka, dan mereka pun ridha menerima, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga kelompok yang mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah para muhajirun yang mereka berhijrah meninggalkan Al-Madinah ila Mekkah dalam rangka menyelamatkan agama mereka, dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, lebih memilih agama mereka, lebih memilih dan mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang keluarga mereka, ketimbang anak istri mereka, ketimbang kampung halaman mereka, ketimbang seluruh harta mereka. Mereka tinggalkan itu semua mahabbatan lillahi wa rasul, karena atas dasar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasul. Maka ini kelompok yang pertama yang mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul mereka menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka terhadap apapun. Dan inilah alamat kamalil iman. Dan yang seperti inilah tanda kesempurnaan iman seorang. Seorang akan mencapai kesempurnaan iman ketika dia menjadikan kecintaannya kepada Allah serta Rasulnya di atas segala sesuatu. Di atas dia mencintai keluarganya, istrinya, anaknya, rumahnya, usahanya, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. As-sinfu tsani, kelompok yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini mendapatkan keridhaan minallah adalah al-ansar, yang mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membela, berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muhajirin tempat untuk mereka bisa berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala, menerima ajakan dan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِحْسَنٍ, dan mereka orang-orang yang mengikuti para salaf, para sahabat biihsan. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya untuk seorang itu mengikuti manhajus salaf. Dalam arti lain, dalam kata lain, wajib untuk seorang menjadi salafi. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iftiraqul ummah, terpecah belahnya umat ini, umatil Islam, ala 73 firqah, menjadi 73 golongan, yakni menjadi kelompok-kelompok yang sangat banyak, yang di mana pokoknya intinya adalah pada 73 ini. Ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah, ada yang Jahmiyah, ada yang Asy'ariyah, ada yang Qullabiyah, ada yang Maturidiyah, ada yang lainnya. Yang semua kata Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Artinya semuanya sesat, semuanya salah, semuanya menyimpang. Tidak ada dari kelompok-kelompok Islam ini yang selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok-kelompok tersebut yang terpecah belah, semuanya sesat, semuanya menyimpang, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang mereka selamat, yaitu ketika ditanya Rasulullah SAW, man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang selamat dari ancaman api neraka? Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaranku, prinsipku, dan berada pada ajaran dan prinsip para sahabatku, yakni menjadi ajba'us salaf, menjadi salafi, Maka hadis ini pun yu'ayyid, mengokohkan, menegaskan dan semakin menerangkan bahasanya seorang diwajibkan untuk bermanhaj salaf dalam setiap perkaranya, dalam setiap sisi agama dan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala pun melarang untuk mengikuti hawa nafsu, yakni setiap perkara yang menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadid. Lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Dawud, seruan kepada Nabiullah Dawud, dan ini juga berlaku pada hakikatnya kepada kita semua, karena perintah yang diarahkan kepada nabi-nabi sebelum kita juga diarahkan, diperuntukkan bagi kita semua. Wa hadha huwal asl. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka hukumilah manusia dengan kebenaran, tegakkanlah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau sekali-kali mengikuti hawa nafsu, yakni perkara yang menyelisihi al-haq. Fayudhillaka an sabilillah, di mana hawa nafsu tersebut bisa menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ittiba'ul hawa dalal, mengikuti hawa nafsu adalah kesesatan, sesuatu yang dapat menyimpangkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ittiba'ul hawa, mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adabun syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi merekalah adab yang sangat pedih. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mentahdir dari ittiba'ul hawa, mukhalafat asy-syari'ah, mukhalafatud dalil, menyelisihi dalil, menyelisihi bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mereka tidak mengijabai dirimu, menerima dakwahmu, yakni dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk kembali kepada al-haq, kepada al-kitabus sunnah, tunduk kepada dua wahyu tersebut, mengikuti dan berpegang teguh dengannya, tidak mau mengijabainya, tidak mau menjawabnya, justru memiliki cara berpikir yang lain, memiliki mindset yang lain, memiliki pendapat yang lain yang bertentangan dengan Alkitab Sunnah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, sadirilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan bahwasanya orang yang tidak mengijabai dakwah Rasulullah, tidak mau mengikuti sunnatu Rasulullah, adalah disebut pengekor hawa. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, ulama kita menyebut ahlul bid'ah sebagai ahlul ahwa. Kenapa ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa berdasarkan ayat ini? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka buat, bukan dengan sunnah, bimbingan, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Maka orang-orang yang mengikuti bid'ah berdasarkan ayat ini para ulama menyebutkan disebut dan dijuluki juga sebagai ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya para pengekor hawa nafsu ahlul bid'ah wa dhalal, mereka adalah orang yang paling sesat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Maka siapa lagi yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak ada orang yang lebih sesat daripada para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Dan dalam ayat yang lainnya pula kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Jathiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka, sebagai sesuatu yang mereka sembah-sembah, mereka dewa-dewakan segala sesuatu yang mencocoki hawa nafsu mereka, itulah yang mereka ikuti, itulah yang mereka turuti. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang seperti ini kondisinya? Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka, mendewakan dan mengutamakan, mendahulukan hawa nafsu. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka di atas petunjuk, di atas ilmu. Setelah mereka disampaikan kepada mereka dalil al-haq, al-kitab, sunnah, masih tidak mau mengikutinya. Mereka memilih kesesatan dibanding al-huda. Maka yang seperti ini jelas asyad. Berbeda halnya dengan seorang yang sesat, seorang yang terjatuh di dalam kesalahan karena jahil, karena tidak mengerti atau belum tersampaikan padanya dalil kebenaran. Maka terkadang orang yang seperti ini diberikan udzur. Orang yang jahil terkait dengan syariat, perintah-perintah agama, terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan udzur sampai yuqam alaihi al-hujjah, sampai ditegakkan kepadanya hujjah, disampaikan kepadanya nasihat dan dalil. Tapi ketika seorang itu sudah mendapatkan nasihat, sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan al-kitab sunnah, tapi masih saja membelot, masih saja menyimpang, maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah Subhanahu wa taala tutup pendengaran dan kalbunya. Ini ukubah dari orang-orang yang telah sampai padanya ilmu, telah sampai padanya petunjuk, telah sampai qala Allah, qala Rasulullah, tapi tidak mau mengikutinya, tapi tidak mau mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara ukubahnya, khatama ala sam'ihi wa qalbi, Allah Subhanahu wa taala akan tutup pendengarannya dan kalbunya. Allah jadikan dia tuli, yakni seberapapun dia mendengar dalil dan nasihat, mental, tidak mempan. Atau dalam istilah sekarang, bosan dinasihati. Seribu kali dinasihati, seribu kali dia akan membangkang. Dan itu di antara ukubah ketika seorang tidak mau menerima dan mengamalkan dalil, Allah tutup. Artinya Allah tidak berikan hidayah kepada dirinya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala tutup kalbunya. Dia tidak akan bisa berpikir dengan cara berpikir yang sehat, berpikir yang benar, memilih mana yang bagus, mana yang mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dari perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Mindsetnya hanyalah untuk memuaskan segala macam bentuk hawa nafsunya. Kalbunya tidak akan bisa menilai dan mencari kebenaran. Kalbunya tertutup. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan pada pandangannya sebuah tirai penutup, yakni ditutup, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala buta, tidak bisa melihat kebenaran. Maka ketika seperti ini kondisinya, kata Allah, "Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun?" Lalu siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau sudah pada kondisi seperti ini, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang mampu untuk menjadikan dia lurus. Tidak akan mampu ada orang yang bisa menjadikan dia kembali lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara uqubah ittiba'ul hawa. Akibat di antara mengekor dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti dan menuruti kebid'ahan serta penyimpangan. Oleh karena itu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala aqada fi risalatihi Fadhlul Islam, beliau membawakan dalam risalah beliau yang berjudul Fadhlul Islam sebuah bab yang membahas tentang innallaha subhanahu wa taala hajaba ala ahli bid'ah at-taubah. Di antara ukubahnya para pelaku bid'ah, para pengekor hawa nafsu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat kepada ahlul bid'ah. Orang yang terjatuh di dalam penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, mereka seringnya adalah orang-orang yang tertutup dari pintu-pintu taubat. Pintu-pintu taubat, yakni la yuwaffaq. Sufyan Tsauri berdalih dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bid'atul khawarij, tentang bid'ahnya orang-orang khawarij, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang khawarij yang menyimpang dari ajaran sunnah, yamruquna minaddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tsumma la ya'uduna ilaih. Mereka orang-orang khawarij akan keluar dari agama, keluar dari ajaran yang lurus. Sebagaimana keluarnya, lepasnya anak panah dari hewan buruannya. Keluar, betul-betul tembus. Thumma la ya'uduna ilaih. Kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya. Yakni tidak akan kembali kepada agama yang lurus. Kata Sufyan menafsirkan maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ai la yuwaffaquna ila taubah. Yakni mereka tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertaubat. Oleh karena itu, qalla min ahlil bid'ah, sedikit sekali dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka menyimpang setelah disampaikan kepadanya nasihat, tuqamu alaihil hujjah, disampaikan kepadanya hujjah, sangat jarang sekali dari mereka yang bisa bertaubat. Naam. Karena berdasarkan ayat yang kita baca, begitu pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kalam a'immatina yang menjelaskan bahwasanya para pengekor hawa nafsu, mereka adalah orang-orang yang diberikan uqubah, hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang paling mengerikan wal iyadu billah, Allah Subhanahu wa taala tutup kepada mereka pintu taubat. Allah tidak akan berikan kepada mereka taufik untuk bisa bertobat kembali kepada ajaran sunnah. Setelah mereka menyimpang, setelah mereka jauh, setelah mereka keluar dari ajaran sunnah, setelah mereka tahu pada dasarnya itu adalah sunnah mereka keluar dengan pilihan mereka sendiri, maka setelah itu mereka tidak akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Maka inilah dalil-dalil min al-kitab sunnah yang menjelaskan dan menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mencela hawa nafsu. Yang dimana maksud dari hawa nafsu di sini segala sesuatu yang menyelisihi ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Abdullah bin Salfiq Ad-Dhafiri hafizahullah taala di dalam risalahnya Salus Suyuf wal Asinnah ala ahli al-hawa wa ad'iya as-sunnah membawakan contoh-contoh dan ciri-ciri dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa, yang tentunya wajib untuk kita hindari agar kita tidak termasuk dari para pengekor hawa nafsu. Karena yang namanya ahlul ahwa memiliki ciri-ciri, memiliki kriteria-kriteria yang khas pada diri mereka, yang menjadikan mereka digolongkan sebagai ahlul ahwa. Maka kita sebagai ahlu sunnah yang mengaku berprinsip dan bermanhaj salaf, wajib untuk memahaminya dalam rangka untuk menghindarinya. Araftu syarra la li syarr, walakin litawaqi, man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Saya mempelajari kejelekan, keburukan, kesesatan, penyimpangan la li syarr, bukan maksudnya untuk melakukan dan terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Walakin litawaqi, namun dalam rangka untuk menghindarinya, melakukan tindakan preventif, perlindungan dari hal-hal tersebut. Man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Siapa yang tidak mengetahui kejelekan, penyimpangan, kesesatan dari petunjuk, maka niscaya dia akan jatuh di dalam kesesatan tersebut. Begitu pula kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, innama tunqab ural islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali keislaman yang mengikat seorang untuk istiqomah akan terlepas, akan terurai sedikit demi sedikit. Kapan itu? Ketika muncul generasi-generasi dalam Islam ini, generasi-generasi yang tidak memahami jeleknya perkara-perkara jahiliyah. Ketika mereka tidak mengetahui bahwasanya dunia luaran sana, penyimpangan di sana, masail-masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah terdahulu, mereka tidak memahami hakikatnya. Mereka menganggap bahwasanya itu adalah perkara yang indah, perkara yang bagus, kemajuan, keren, dan yang semisalnya. Maka inilah alamat bahwasanya Islam itu akan semakin futur, semakin hilang sedikit demi sedikit pada diri seorang. Maka di antara ciri-ciri dari ahlul ahwa'i wal bid'ah yang selalu melekat pada diri mereka dalam segala macam bentuk ahlul ahwa, karena ahlul ahwa mereka bermacam-macam jenis dan ragamnya. Di antaranya kata Syekh Abdullah bin Salfiq, al-awwal al-i'timadu 'ala ar-ra'i fi umuri al-i'tiqad wal ahkam wad da'wah wa asalibiha wa tarkul istidlali min al-qur'ani aw as-sunnah aw ijma'is salaf. Yang pertama dari ciri-ciri ahlul ahwa adalah bersandar kepada ra'yu, bersandar kepada pemikirannya, logikanya, ideologinya, pendapatnya pada perkara-perkara yang masuk dalam ranah akidahkah, prinsip dan keyakinan, wal ahkam ataupun dalam masalah hukum, wa da'wah atau dalam masailu da'wah, wa asalibiha begitu pula uslub-uslubnya, metode dalam berdakwah, bersandar kepada cara berpikirnya, menurutnya, pendapatnya, dan yang semisalnya. Serta meninggalkan berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, begitu pula ijma'us salaf. Maka ini ciri yang pertama. Ciri-ciri pertama dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka adalah orang yang selalu mendewakan akalnya, lebih mendahulukan akalnya dibanding dalil-dalil yang ada. Baik itu dalam umurul i'tiqad, dalam masalah-masalah prinsip keyakinan. Pemasalan di antaranya, ketika disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengimani uluwullahi subhanahu wa ta'ala, mengimani tingginya Allah subhanahu wa ta'ala ala jami'i khalqih, di atas seluruh makhluknya, padahal dalilnya begitu banyak. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalil yang menunjukkan tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alin ala jami'i khalqih, akthar min alfi dalil, lebih daripada 1000 dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ar-Rahmanu alal arshistawa, wahuwa al-qahiru fauqa ibadih, a'amintum man fissama, dan yang lainnya. Begitu pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fissama. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada al-jariyah, aina Allah, di manakah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawab budak tersebut, fis sama, Allah itu di atas langit. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha, maka bebaskan budak tersebut. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang mu'minah, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan keimanan, keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, di atas seluruh makhluknya, itu sebagai aqidatul mu'min. Tapi ketika disampaikan akidah dan prinsip ini yang dikuatkan dengan dilalatul kitabus sunnah, bahkan sampai-sampai sebagian al-ulama kalimam Abi Hanifah, seperti contohnya Imam Abu Hanifah, yukafir man angkara uluwallahi subhanahu wa ta'ala, mengkafirkan orang yang mengingkari kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berpendapat kufurnya orang-orang yang mengingkari uluwallahi subhanahu wa ta'ala, karena menurut beliau dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut terlalu banyak. Namun ketika disampaikan kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan logika, ini tidak mungkin. Kenapa? Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas, berarti konsekuensinya adalah begini, begini, begini, dan begini. Dan itu mustahil. Sehingga konsekuensinya, sehingga kesimpulannya, tidak mungkin. Mereka lebih mendahulukan akal, logika, cara berpikir mereka daripada dalil yang begitu banyak. Padahal dalil sangat jelas, sangat gamblang. Bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nampak, yang gamblang, menjelaskan bahwasanya Allahu alin ala jami' khalqih. Tapi menolak. Maka ini diantara ciri-ciri ahlul ahwa. Maka tidak pantas kita katakan orang yang mengingkari uluwullahi subhanahu wa ta'ala atau menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu fi kulli makan sebagai da'in ila sunnah abadan, da'in ila salaf abadan. Tidak mungkin kita katakan, tidak mungkin kita nisbahkan kepada mereka bahwasanya mereka da'i-da'i sunnah, mereka adalah pengikut salaf, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dalam keadaan mereka mengingkari dalil-dalil yang begitu banyak tentang uluwullahi subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh. Wal ahkam, begitu pula dalam masalah hukum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan qisas bagi orang yang membunuh, melakukan kejahatan pembunuhan kepada saudara muslim yang lainnya, dan ketika awliyaul maktul, keluarga dari pihak yang terbunuh, mereka menuntut untuk dihukum dengan hukuman yang setimpal, yaitu dibalas dengan balasan yang sama, diqisas, maka diterapkanlah oleh seorang waliul amr, oleh seorang pemimpin, hukum qisas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya hukum qisas itu terdapat dan terkandung di dalamnya kehidupan. Wa fil qisasi hayatun ya ulil absar. Dan di dalam penerapan hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang dalam. Bagaimana seorang itu dikatakan, bagaimana yang namanya qisas itu dikatakan kehidupan, padahal qisas adalah membunuh, menghilangkan nyawa, menghukum orang yang melakukan pembunuhan ketika terkumpul padanya syarat-syaratnya. Karena di balik penegakan hukum tersebut, nyawa yang lainnya akan terlindungi. Ketika orang-orang yang memiliki niatan jahat, ingin melakukan pembunuhan terhadap orang lain, mengetahui, menyadari bahwasanya orang yang melakukan tindakan kejahatan akan dihukum dengan hukuman yang sama, ketika dia membunuh, dia akan dibalas dengan dibunuh, dihukum dengan dibunuh oleh waliul amr, oleh pemerintah yang menerapkan syariatullah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berpikir, dia akan menahan diri. Berbeda halnya dengan orang yang ketika melakukan pembunuhan, pembunuhan berencana misalnya, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, kemudian diberikan keringanan apabila kelakuannya baik, dikasih perlakuan-perlakuan yang spesial, apabila membayar maka diberikan fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Maka hukuman yang seperti ini tidak menjadikan seorang yang melakukan kejahatan akan merasa jera dari hal tersebut. Malah justru hal yang seperti ini akan menjadikan orang-orang yang memiliki niatan-niatan buruk untuk membunuh orang lain akan bermudah-mudahan. Orang akan bermudah-mudahan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Menganggap paling di penjara, bayar nanti berapa tahun keluar, gampang. Tapi berbeda halnya ketika dia tahu ternyata dia dikisos. Dia kan berpikir. Sehingga nyawa-nyawa dari orang yang hendak dibunuh mereka terjaga. Keamanan menjadi stabil. Orang menjadi merasa aman. Mereka tidak merasa takut ketika berjalan di tempat yang sepi, bahkan mereka beraktivitas dengan damai, dengan tidak ada rasa takut dan kekhawatiran padanya. Berbeda halnya ketika orang-orang yang melakukan pembunuhan tidak dihukum sebagaimana bimbingan syariat. Mereka kan bermudah-mudahan di dalam menghilangkan nyawa demi mendapatkan harta, demi merampok dan yang lainnya. Namun, orang-orang yang tidak tunduk kepada dalil, mereka memandang hal-hal yang seperti ini, hukum yang diterapkan dan dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wahsyiah. Tidak berperi kemanusiaan, tidak selaras dengan hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Ini hukum primitif, hukum jadul, hukum yang tega, hukum yang kejam, dan yang lainnya. Menganggap bahwasanya hukum yang seperti ini tidak adil, tidak melindungi hak asasi manusia. Para aktivis-aktivis HAM, mereka menganggap penerapan hukum dengan qisas ini melanggar HAM. Tapi mereka tidak memandang HAM orang yang dibunuh, hak asasi orang yang terbunuh. Mereka melindungi hak asasi menurut mereka para pembunuh, tapi tidak melindungi hak asasi orang yang dibunuh. Nah, ini satu contoh. Buat dakwah begitu pula dalam masalah dakwah pun seperti itu. Ahlul ahwa mereka melandaskan metode dan cara berdakwah mereka dengan ra'yu, dengan pendapat, bukan dengan metode yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, membimbingkan kepada kita bahwasanya da'watul anbiya wal mursalin adalah da'watun ila tauhid. Dakwahnya para nabi dan para rasul adalah jalan dakwah kepada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyampaikan asal dan inti dakwah mereka, mereka memprioritaskan dan mengutamakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Maka inilah dakwah yang diutamakan, diprioritaskan dan dipertamakan. Dijadikan sebagai dakwah pertama para nabi dan para rasul. Tapi ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka di dalam dakwah mereka tidak mengikuti dakwahnya al-anbiya wal mursalin. Mereka memiliki metode-metode dakwah yang lain yang menurut mereka lebih afdal, lebih pas. Di antaranya masalah jama'atut tabligh, yang mereka dalam berdakwah menurut mereka sudah jangan membahas di dalam majelis-majelis ini syirik, ini adalah khurafat, ini adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh untuk seorang itu berdoa tawasul kepada orang yang telah mati, jangan bahas yang seperti ini, pembahasan sensitif. Ini pembahasan yang tidak layak. Ini akan menjadikan umat itu terpecah belah. Jangan bahas yang kayak gini-gini. Ini syirik, ini bid'ah, ini kufur, ini menyimpang, ini sesat. Jangan. Jangan dibahas yang kayak gini-gini. Orang itu tidak senang. Yang mau nyembah kubur, silahkan. Yang mau tawassul kepada al-amwat, silahkan. Yang penting kan sama-sama la ilaha illallah. Yang penting kan sama-sama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting mereka itu mau ke masjid dulu. Masalah tauhid, bahkan orang-orang jamaatut tabligh adalah orang yang paling alergi dengan metode-metode dakwah seperti ini. Jangan bahas syirik-syirik, jangan bahas tauhid, ini sensitif. Yang penting mau ke masjid, yang penting mau sholat, udah selesai. Kita bacakan kepada mereka fadhailul amal, mereka semangat ibadah, sudah selesai. Walaupun masih ada yang di antara mereka menyembelih untuk jin, melakukan yang mereka sebut dengan sedekah laut, sedekah bumi, tawassul kepada amwat, sudah biarin, yang penting mau sholat. Ini metode dakwah mereka. Lalu apa gunanya mereka banyak beramal, banyak sholat, banyak membaca Al-Quran, bahkan mereka bisa bersedekah dengan uang yang banyak, bahkan mereka berhaji, umroh dengan mudahnya, bahkan kalau bisa setiap tahun. Ketika mereka masih menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan ini tidak ada faedahnya di sisi Allah, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yuhbitul amal, jelas menggugurkan seluruh amalan, amalan sebanyak apapun, sebesar apapun, ketika tercampur padanya kesyirikan, tidak ada gunanya. Maka wajib untuk mendahulukan dakwatu tauhid ketika kita melihat masih banyak masyarakat yang jahil tentang fenomena kesyirikan. Masih banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya semua agama itu benar. Wong cuma cara mereka yang beda-beda. Kalau orang ini agamanya seperti ini, cara ibadahnya kepada Tuhan seperti ini, ya sudah. Bukan orang Islam saja yang masuk Islam, apa, masuk surga. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, Buddha. Kalau baik ya masuk surga. Masih banyak yang memiliki keyakinan-keyakinan atau terdoktrin dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka tidak ada faedahnya mereka sholat, mereka puasa. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Nah. Maka ini ciri di mana ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bahasanya mereka ya'tamid 'alal ara, mereka bersandar kepada logika, bersandar kepada pemikiran mereka, bukan kepada Alkitab was sunnah. Kata Syekh, wa tarkul istidlali minal Qur'ani aw sunnah aw ijma'is salaf. Meninggalkan berdalil dengan Al-Qur'an ataupun sunnah atau ijma'us salaf. Bahkan mereka alergi dengan dalil-dalil. Ketika disampaikan kepada mereka orang-orang khawarij tentang hadis as-sama' wa ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, mereka menolak. Mereka tidak mau mendengar, Mereka memilih cara berpikir mereka. Loh tapi, kalau kita itu diem-diem baik, bagaimana mungkin pemerintah kita akan mendengar usulan kita? Tidak akan ada perubahan, yang korupsi tetap korupsi. Yang berbuat nepotisme tetap nepotisme. Terus seperti itu, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada revolusi. Akan terus seperti itu. Penjahat-penjahat akan terus berkuasa. Harus yang namanya demo. Harus yang namanya kita keluar di jalan. Harus kita menyuarakan aspirasi rakyat. Seakan-akan sabda Rasulullah SAW untuk mangkana lahu nasiha lidhi sultan falyubdiha alaniyah atau falyubdiha falyakhud biyadi wala yubdiha alaniyah. Mereka lupakan. Mereka tidak mau dengar. Mereka lebih memilih cara berpikir mereka dari bimbingan Rasulullah SAW. Meninggalkan sunnah dan lebih memilih metode yang baik dan bagus menurut mereka. Di antaranya masalah ini. Barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan, saran, masukan kepada penguasa, fala yubdiha alaniyah, maka jangan diflorkan secara terang-terangan. Jangan diumbar. Jangan ke jalan-jalan, jangan demo, jangan melakukan pengerusakan, jangan ke Bundaran HI. Namun peganglah tangannya, sampaikan secara empat mata, dengan pelan-pelan. Dan itu pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Musa wa Harun, kepada Musa wa Harun ketika menasihati pemimpin yang zalim ketika itu. Jelas kafir, sesat, menyimpang. Adallun nas, yaitu Fir'aun. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabiullah Musa dan Harun ketika hendak menasihati Fir'aun? Apakah demo saja? Perangi saja? Lengserkan saja? Orang kafir, zalim, tohut. Apakah seperti itu? Tidak. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapkanlah di hadapan Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Dia pemimpin. Walaupun dia taghut, dia zalim, dia kafir, dia pemimpin, dia penguasa. Sampaikan dengan baik. Barangkali dengan penyampaian yang bagus, sopan. Tidak dengan cara merendahkan. Barangkali hal tersebut menjadikan dia takut kepada Allah, rujuk kepada Allah, bertobat kepada Allah, ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, au yakhsha, atau dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bimbingan syariat. Ini bimbingan dalil. Bagaimana Islam memerintahkan kita di dalam berdakwah dan uslub-uslubnya dalam masalah hukum membina kita. Tapi ahlul ahwa, di antara ciri-ciri mereka, mereka lebih mendahulukan cara berpikir mereka daripada dalil-dalil yang tertera minal kitab atau minas sunnah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Ad-Dufairi atau Ad-Dhafiri hafizahullah ta'ala, ta'wil wa tahriful adillah ala ma yuriduhu wa yahwahu wa yu'assiluhu wa hadha ra'ijun fi ahli al-ahwa i'tiqadun wa ta'silun thumma istidlal. Menta'wil, mentahrif, merubah dalil-dalil yang ada, membelokkan dalil-dalil yang ada sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan mereka jadikan hal tersebut sebagai dasar mereka. Dan inilah metode-metode yang seperti inilah yang biasa menyebar pada ahlul ahwa, ahlul bidah. Di mana mereka adalah orang-orang yang i'tiqadun wa ta'sil. Memiliki keyakinan dulu, memiliki dasar dulu, visi-misi dulu, thumma istidlal, baru dicari dalilnya. Ini ciri yang berikutnya. Di mana di antara ciri-ciri ahlul ahwa'i wal bid'ah, mereka adalah orang-orang yang membelokkan dalil-dalil tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tidak sesuai dengan pemahaman yang sahih. Dan inilah yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang terdapat di dalam kalbunya penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan, maka ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka dia akan mengikuti, mencari-cari dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang seakan-akan bisa ditarik, bisa dipaksa untuk sesuai dengan cara berpikirnya, pemikirannya, ideologinya, hawa nafsunya. Ibtigha al-fitnah. Hal itu dia lakukan untuk mencari fitnah. Wabtigha at-ta'wil. Maka ini ciri yang berikutnya. Fal khawarij mathalan, ketika mereka memiliki keyakinan, kafirnya orang-orang yang berhukum dengan selain syariat secara mutlak, berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Mereka membawa ayat ini sesuai dengan pemahaman mereka. Mereka memahami bahasanya orang-orang yang berhukum dengan selain syariat secara mutlak dihukumi kafir, murtad dari agama. Maka mereka dengan dasar ayat ini, menurut mereka, mengkafirkan para al-wulat, para pemerintah yang terjatuh di dalam satu dua kesalahan yang pada hakikatnya kesalahan tersebut tidak mengeluarkan seorang dari al-Islam. Mereka menumpahkan dalil-dalil yang menjelaskan, menerangkan bahwasanya al-hukum bi ghairi ma anzalallahu fihi tafsil. Berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala ini ada rinciannya, tidak serta-merta langsung kafir. Bahkan hukum asalnya adalah kufrun duna kufrin. Kufur asghar, yakni pelakunya masih muslim. Di antara dalil yang sangat jelas adalah hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan akan ada, akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, melakukan nepotisme. Dan beliau bahkan sebutkan di antara ciri-ciri mereka, yastannu nabi ghairi sunnati wala yahtaduna bihadi. Mereka mencari sunnah dengan selain sunnahku. Apa artinya? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yahtaduna bihadi. Bahkan ditegaskan dan tidak mencari petunjuk dengan petunjukku. Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, apakah orang-orang seperti ini dilengserkan, diperangi, dijatuhkan, mereka kafir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Tidakkah kita perangi saja mereka, lengserkan saja mereka? Lah, kata Rasul, enggak boleh. Mereka masih muslim. Nah. Begitu pula di antaranya. Ketika orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak di atas seluruh makhluk-makhluknya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Maka orang-orang yang mengingkari tingginya Allah Subhanahu wa taala berdalih dengan ayat ini, ayat ini menunjukkan menurut mereka bahwasanya Allah itu bersama kita, berarti Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana bersama kita, bukan di atas langit. Dan lupa dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama, dalil-dalil yang mutawatirun qat'i yang menjelaskan bil adillatil kitab was sunnah wal ijma' yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala 'alin 'ala jami'i khalqi. Mentakwil ayat ini innallaha ma'ana dan melupakan, membuang dalil-dalil yang sekiranya menyerang mereka, maka ini di antara ciri yang berikutnya. Ahlul bid'ah wal ahwa, mereka dalam masalah dalil ya'khuduna ma lahum la 'alaihim. Mereka mengambil dalil-dalil yang sekiranya itu bisa membela mereka. Yang cocok sama mereka, ini yang dipilih. Dipotong-potong. Kalau yang menyerang mereka, dibuang. Wala ya'khuduna ma'alaihim. Dan tidak akan mengambil, menerima sesuatu yang menyerang mereka. Kalau ini tidak menguntungkan diri mereka, jangan. Tidak cocok, jangan. Jangan disebarkan. Jangan diterima. Yang disebarkan, yang dipilih, yang digunakan adalah yang seakan-akan cocok sama kita. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka ya'khuduna ma lahum wa 'alaihim. Mereka selalu mengambil dan menerima segala sesuatu yang baik itu mencocoki mereka ataupun bahkan menyerang mereka. Selama itu al-haq, selama itu dalil, selama itu adalah al-kitab sunnah, diterima 'alal 'aini wa ra's. Nah, maka ini ciri yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang sopan, kurang beradab atau menyakiti. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, fahuwa taufiqun minallahi subhanahu wa ta'ala fadl minhu. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.